Gue ngerasa bulan Ramadan kali ini jadi lebih hangat, ya kan? Iya sih, beda dari tahun-tahun sebelumnya. Terus bukbernya lewat video callan. Eh, lu tahu nggak? Ada yang baru nih dari Mie Sedap Cup. Dijamin deh, momen Ramadan lo bakal jadi lebih hangat. Tahu dong, Mie Sedap Cup Korean Spicy Soup kan? Kuah pedesnya juara! Baru, Mie Sedap Cup Korean Spicy Soup. Kuah pedesnya bikin hangatkan momen Ramadanmu. Level pedesnya bisa kamu atur sendiri. Rasanya sedap banget. Praktis, bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Buka puasa. Mie Sedap Cup Korean Spicy Soup. Sedapnya hangatkan momen Ramadanmu. Dari Wings Food.